Apa? Maju, maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada mabhats al-awwal, yaitu berpegangnya ahlu sunnah dengan akidah yang lurus, yang bersandar pada kitab dan sunnah, dan mengajak kepada akidah yang lurus, wa difa' anha, dan membelanya. Wa ta'lifil mu'allafat, dan ditulisnya tulisan-tulisan, kitab-kitab, fi nusratiha, dalam membela prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wa dhabbi anha, dan dalam dhab, membela dari syubhat dan penyimpangan-penyimpangan ahli dhalal. Di sinilah kita sampai, yakni membacakan contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala, tulisan-tulisan hampir semua ulama, bahkan semua ulama, bukan hampir. Walaupun yang kita kenal mereka ahlul hadis, kitabnya terkenal kitab hadis, ternyata mereka punya kitab yang berisi usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah warad ala man khalafaha. Mereka punya buku khusus yang berisi prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah yang harus diyakini, dan bantahan kepada golongan-golongan ahlul ahwa yang menyelisihi prinsip-prinsip tersebut. Sehingga pada hari ini kita hanya mengenali dan membaca kitab-kitab para ulama tersebut. Sudah sampai pada Imam Ibnu Majah. Kita kenal min ashabis sunan adalah Ibnu Majah rahimahullah. Kata Syekh Rabi, wa wada'al imam Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah. Diletakkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah yang meninggal tahun 273. Beliau tulis, beliau letakkan muqaddimah dalam kitabnya yang terkenal As-Sunan, yaitu muqaddimah fi ittiba'i sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muqaddimah tentang pentingnya berpegang dengan sunnah. Berapa halaman? 2 halaman? Atau 3 halaman biasanya muqaddimah? Paling banyak? 10 halaman? Tidak. Beliau habiskan 98 halaman untuk menyampaikan pentingnya berpegang dengan sunnah. Wa fi dhimniha, dan di dalam muqaddimah tersebut dikatakan 66 hadithan, ada 66 hadis di dalamnya. Wa mi'atai hadis, 266 hadis. Tayib. Wa fi dhimniha, dan di dalam muqaddimah tersebut abwaban katsirah, terkandung di dalam muqaddimah ada bab-bab yang sangat banyak. Minha, di antara babnya, bab fima ankaratil Jahmiyah, bab tentang perkara-perkara yang diingkari oleh Jahmiyah. Disebutkan di sana perkara yang diingkari oleh Jahmiyah, di antaranya ru'yah, dilihatnya Allah yaumul qiyamah, sifat kalam bagi Allah Taala, wal istiwa 'alal 'arsy, tingginya Allah di atas 'arsy. Ini diantara yang diingkari oleh Jahmiyah, dibantah dalam muqaddimah kitab beliau Sunan. Ikhwan ibn a'azzakumullah, jangan dikira bahwa mereka para ulama tidak mementingkan akidah, atau mereka hanya mementingkan satu sisi saja. Tidak. Mereka menyampaikan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan mereka membantah. Maka kitab Rudud, kitab-kitab bantahan, itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Artinya tidak tersisa satu orang ulama pun kecuali memiliki bantahan terhadap ahlil ahwa. Imma fi kitabin mutakhassis, bisa jadi dalam kitab yang tersendiri, bantahan terhadap fulan, bantahan terhadap fulan, atau terkandung di dalam kitabnya. Walaupun kitabnya kitab tentang ahadits sunan, ternyata di muqaddimahnya pembantah Jahmiyah. Kitab ini, kitab itu, mereka punya bantahan dalamnya. Imma tersendiri, wa imma terkandung dalam kitab-kitab mereka yang besar. Wa saqa ahadits fir radd 'alaihim. Dan Ibnu Majah rahimahullah menyebutkan di dalamnya bantahan, atau dalam bantahan terhadap Jahmiyah itu hadis-hadis. Wa dzakara al-khawarij, dan juga di muqaddimah beliau ada bab yang membantah khawarij. Wa ghairuhu minal mubtadi'ah, dan lain-lainnya dari ahli bid'ah. Wa aqada baban fi ijtinabir ra'yi, bahkan ada bab khusus, bab bahayanya ra'yu. Berarti membantah siapa itu? Enam, membantah Mu'tazilah, membantah Asy'ariyah, dan membantah kalau istilah sekarang liberalisme. Membantah Ahlul Ra'i, membantah Aqlaniyun, rasionalisme, liberalisme dan sejenisnya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Imam Ibnu Majah. Wa alafa, dan ditulis pula oleh Imam Ad-Darimi yang juga kita kenal sebagai Ahlul Hadis, Utsman Ibn Sa'id Ad-Darimi, yang meninggal pada tahun 280 Hijriah. Beliau menulis kitab khusus bantahan terhadap Jahmiyah, Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Judul kitabnya Bantahan terhadap Jahmiyah. Dan beliau juga, Imam Ad-Darimi, punya kitab Ar-Rad ala Bishr al-Mirrisi. Bantahan terhadap Bishr al-Mirrisi. Tokoh Mu'tazilah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula Abu Bakar al-Mirwazi. Abu Bakar Ahmad ibn Ali ibn Sa'id al-Mirwazi. Juga beliau punya kitab tentang usul i'tiqad ahli sunnah dengan judul As-Sunnah. Seperti kitabnya Imam Ahmad juga As-Sunnah. Kitabnya Abdullah bin Imam Ahmad juga As-Sunnah. Kitabnya sekian ulama menulis kitab As-Sunnah. Yang isinya prinsip-prinsip sunnah. Atau prinsip-prinsip akidah ahli sunnah yang harus diyakini. Wasannafa dan juga ditulis oleh Imam Al-Ajuri. Yang nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad ibn Husain ibn Abdullah Al-Ajuri. Ia meninggal pada tahun 360. Beliau tulis kitab Asy-Syari'ah. Jangan salah paham dengan kalimat Asy-Syari'ah. Ini bukan kitab fiqih. Walaupun judulnya Asy-Syari'ah, tapi isinya juga prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan yang pertama tentang iman dan tentang wajibnya taat pada penguasa dan bantahan terhadap khawarij. Dan sangat keras beliau membantah khawarij. Beliau menyatakan al-khawarij anjasul arjas. Kata Imam Al-Ajuri, khawarij itu anjasul arjas. Najis busuk. Khun bin A'azakullah setelah menyampaikan sekian hadis, sekian dalil, sekian bukti-bukti. Kalau mereka menyelisihi prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin. Beliau juga di samping Asy-Syari'ah, beliau menulis kitab lain. Kitab At-Tasdiq bin Nazari ila wajhillah wa ma a'adda li awliya'ih. Pembenaran berita tentang akan dilihatnya wajah Allah oleh orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Wa ma a'adda li awliya'ih dan apa yang Allah persiapkan untuk para wali-walinya nanti yaumul qiyamah. Berarti pembahasan khusus tentang ru'yatullah yaumul qiyamah. Wa allafa aidan ditulis pula oleh At-Tabrani rahimahullah yaitu Abu Qasim Sulaiman ibni Ahmad ibni Ayyub Al-Lakhmi Asy-Syafi'i At-Tabrani. Sahibut Tasanif, beliau memiliki banyak tulisan-tulisan. Di antara tulisan beliau juga As-Sunnah. Sama namanya dengan apa yang ditulis oleh Al-Marwazi, apa yang ditulis oleh Imam Ahmad dan Abdullah bin Imam Ahmad. Wa allafa al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hani, yaitu dikenal Abu Bakar Al-Athram rahimahullah. Yang meninggal tahun 273. Juga kitab As-Sunnah sama namanya. Wa alafa al-Imam Abu Ali Hanbal ibn Ishaq Asy-Syaibani. Ibn ammil Imam Ahmad, anak pamannya Imam Ahmad rahimahullah dan juga muridnya. Juga menulis kitab dengan judul yang sama, As-Sunnah. Wa alafa al-Imam Abu Bakar Ahmad Ibn Muhammad Ibn Harun Al-Khallal. Yang dikenal dengan Imam Al-Khallal. Ikhwan Ibn A'azakumullah. Beliau juga menulis kitab As-Sunnah. 3 jilid. Isinya sama. Prinsip-prinsip akidah ahli sunnah yang harus dipegang oleh seluruh kaum muslimin. Wa'allaf al-imam Abu Syekh Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ja'far Ibni Hayyan Al-Asbahani. Juga menulis kitab dengan judul yang sama, As-Sunnah. Wa alafa Abu Bakar Ahmad Ibni Amr Ibni Abi Asim An-Nabila Syaibani. Kitab As-Sunnah. Yani As-Sunnah Ibni Abi Asim rahimahullah. Yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani hadis-hadisnya dalam Dilalul Jannah. Wa sannafa Abu Hafsin Umar ibn Ahmad ibn Uthman al-Baghdadi yang dikenal dengan nama Ibn Shahain juga menulis kitab Beliau al-Hafidh Kabir memiliki sekian tasanif, sekian tulisan-tulisan yang menakjubkan. Ternyata beliau juga menulis kitab As-Sunnah. Judulnya sama. Walaupun isinya berbeda, ada yang ringkas, ada yang luas, tetapi isinya sama. Maksud saya berbeda, pembahasannya, urutannya, susunannya, dan ada yang luas, ringkas, ada yang sangat rinci, ila akhir. Tetapi, yang terkandung di dalamnya sama. Prinsip-prinsip sunnah. Walhamdulillah. Mereka tidak berselisih dalam masalah ini. Wa sannafa al-imam Abu'l Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu. Abu'l Hasan al-Ash'ari yang pernah terfitnah, pernah termakan dengan pemikiran Mu'tazilah, muncullah pemikiran Ash'ariyah yang dia ambil dari Mu'tazilah, kemudian dia kurangi, dia tambahi lah akhirnya. Muncullah istilah Ash'ariyah. Ternyata setelah beliau taubat dari pemikiran Mu'tazilah, beliau menulis kitab Al-Ibana, penjelasan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Bahkan beliau juga menulis kitab Al-Mujaz ala tariqati ahli al-hadith fi itsbatus sifat. Saya ulangi. Al-Mujaz ala tariqati ahli al-hadith fi itsbatus sifat. Yang kalau diterjemahkan, pembahasan ringkas tentang cara ahlul hadith dalam menetapkan sifat. Harusnya mereka-mereka yang mengaku Asy'ariyun atau pengikut Asy'ari, akidah kami Asy'ari, baca buku ini. Bahwa Imam Asy'ari sendiri sudah bertaubat dari pemikirannya yang lama dan beliau kembali kepada pemahaman ahlul hadith. Ahlus sunnah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Demikian pula Imam Al-Hafidh Khusaysh ibn Asram. Tadi Asram, sekarang Asram bis-Sad. Beliau menulis kitab Al-Istiqamah War-Rad ala Ahli Al-Bid'ah. Judulnya Istiqamah War-Rad ala Ahli Al-Bid'ah. Agar kita istiqamah di atas prinsip-prinsip sunnah dan bantahan terhadap ahlul bid'ah, golongan-golongan ahlul bid'ah yang sesat, yang menyimpang. Demikian pula Al-Imam Ibnu Khuzaimah, yang namanya imam, bahkan dijuluki oleh Syekh Rabi dengan Imamul A'immah, imamnya para imam, tentunya fi zamanih, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Beliau menulis kitab At-Tauhid wa Itsbatus Sifat. Yani sifatul Rabbi Azza wa Jal. Saya ulangi kitabnya. At-Tauhid, itu kitab pertama. Tunduk dengan Tauhid. Yang kedua, wa itsbatu sifatir rabbi, dan penetapan sifat-sifat Rabb Azza wa Jal. Aqidah Ahlus Sunnah. Bagaimana memahami? Dan walhamdulillah, silakan baca semua kitab-kitab ini, kurang lebih sama. Mengimani sifat-sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah dengan tanpa takwil, tanpa ta'til, tidak menakwilkan kepada makna-makna lain, tidak menolaknya, tidak pula menyamakannya dengan makhluk. Ikhwani fi din a'azakumullah. Dan yang keempat, tidak bertanya kayak apa. Karena ini hal gaib. Tidak mungkin dipikirkan dengan akal. Wa allafa imam al-mufassirin. Man? Ibnu Jarir al-Tabari rahimahullah. Imamnya para ahli tafsir, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari rahimahullah. Apakah cuma menulis tafsir? Beliau menulis kitab dalam masalah usul prinsip sunnah, yaitu beliau beri judul Aqidah ala manhaj ahli al-hadis. Aqidah dengan manhaj ahli al-hadis. Wa jara fi tafsirihi al-kabir asy-syahir ala manhaj nafsihi, dan berlangsung dalam kitab tafsir beliau yang besar, yang masyhur, juga berlangsung di dalamnya manhaj ahlul hadis. Tafsir bil ma'thur, Tafsir dengan riwayat, dengan asar, dengan hadis, bukan dengan ro'yu. Artinya manhaj tafsirnya manhaj ahlul hadis. Naam, beliau menulis kitab tafsir, tetapi tariqahnya tariqah ahlul hadis. Caranya, metodenya adalah metode ahlul hadis dengan riwayat. Adapun kalau beliau membawa riwayat kemudian ternyata dhaif misalnya, maka itu ma'dzurun rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Hampir semua ulama kadang menganggap ini sahih ternyata dhaif, menganggap ini begini, tetapi thariqahnya sudah benar, yaitu barakallahu fikum menafsirkan Quran dengan riwayat. Seperti Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan di muqaddimahnya, man fassara birra'yihi faqad akhta walau asab. Siapa yang menafsirkan dengan ra'yunya, maka dia telah salah walaupun kebetulan benar. Walaupun kebetulan benar, tapi kalau dengan ra'yu, salah. Karena harus dengan riwayat. Tapi kalau dengan riwayat-riwayat, ternyata riwayatnya dhaif, thariqahnya tidak salah. Dan beliau tergelincir mengira hadis itu sahih, ternyata dhaif. Sehingga, kalau mereka menyatakan, tetapi dalam Tabari, na'udzubillah. Ini barakallahu fikum, modelnya haddadiyun. Karena tergelincirnya ulama, disikat ulama tersebut. Tergelincirnya beliau Ibnu Jarir, maka disikat tafsirnya, buang bakar saja ila akhir. Lah. Prinsip beliau, metode beliau adalah metode ahlil hadis. Maka istilah kita bahwa buku beliau seperti bahan yang harus dimasak, bahan mentah. Beliau kumpulkan riwayat. Silakan kalian lihat sanadnya, kami sebutkan sanadnya, maka diperiksa. Demikian pula maka para ulama mentakhrij hadis-hadis dalam tafsir Ibnu Jarir, hadis-hadis dalam tafsir Ibnu Katsir seperti Syekh Muqbil rahimahullah, berupaya untuk mentakhrij. Barakallahu fikum. Jangan kemudian kita buang hanya karena ada ketergelincirannya, tetapi dalam hadisnya, dalam kitabnya begini, dalam tafsirnya begitu. Ternyata bukan salah beliau. Beliau kan berkata, haddatsani fulan an fulan an fulan dari Ibnu Abbas. Apa salah dia? Dia tidak berdusta. Saya dengar. Tetapi ternyata ada di antara rawinya yang dhaif atau lupa atau alfa atau bahkan misalnya dia berdusta, itu barakallahu fikum, silakan kalian periksa. Ini ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ala kulli hal. Ternyata ahli fiqih menulis masalah prinsip-prinsip akidah dan membantah yang menyelisihinya. Ahli tafsir juga menulis prinsip-prinsip akidah dan membantah yang menyelisihinya. Apalagi ahlul hadis menyampaikan prinsip-prinsip hadis, prinsip sunnah dan membantah yang menyelisihinya. Demikian pula Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq An-Nisaburi rahimahullah, al-ma'ruf bis-Subghi, beliau menulis kitab Al-Asma' was-Sifat, dan juga beliau menulis kitab Al-Iman bil-Qadar. Asma' was-Sifat, Iman bil-Qadar. Siapa bilang bahwa para ulama tidak mementingkan masalah asma' was-Sifat? Hampir semua kitab-kitab tadi, bahkan semuanya, menyinggung masalah pentingnya, harusnya beriman pada sifat-sifat Allah dengan tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa tamthil, dan tanpa takyif. Wa alafa Abu Ahmad Muhammad ibn Ibrahim al-Assal al-Asbahani, juga kitab dengan judul As-Sunnah. Wa alafa Abu Hussein Muhammad ibn Abdurrahman al-Mulatti al-Syafi'i, madhabnya pun dari semua madhab. Ada Hambali, ada Syafi'i, ada Maliki, ada. Dan semua menulis kitab-kitab prinsip-prinsip sunnah dan bantahan kepada Jahmiyah, bantahan kepada Mu'tazilah, bantahan kepada Khawarij, bantahan kepada Syiah, Rafidah. Alhamdulillah, dalam masalah ini mereka sepakat. Wa alafa Al-Imam Al-Hafidh Al-Kabir, Al-Imam Al-Hafidh Al-Kabir, Amirul Mu'minin fil hadis. Abu Hasan Ali ibn Umar Ad-Darqutni, Imam Darqutni rahimahullah, yang kalian kenal sebagai ahlul hadis, menulis kitab hadis. Naam. Tetapi beliau juga menulis kitab As-Sifat judulnya. Dan juga beliau menulis kitab khusus An-Nuzul, turunnya Allah ke langit dunia, seperti tiga malam terakhir. Dibahas satu pembahasan khusus oleh beliau. Dan beliau juga menulis kitab khusus tentang ru'yah, dilihatnya Allah SWT nanti yaumul qiyamah. Membela prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Mereka sebagai pagar, sebagai tonggak, sebagai patok-patok yang menopang akidah Ahli Sunnah. Bukan sebagai pagar organisasi, bukan. Maaf, enggak serendah itu para ulama. Tidak sebagai tonggak-tonggak pembela kelompok tertentu, tidak. Mereka pembela-pembela sunnah, dan mereka pembela-pembela akidah, dan mereka berupaya untuk meluruskan pemahaman yang salah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ditulis pula oleh Imam Al-Hafiz Ubaidullah ibn Muhammad ibn Battah Al-Ukbari rahimahullah. Beliau juga menulis kitab judulnya Al-Ibana an Syari'atil Firqati Najiyah. Penjelasan tentang syariatnya Firqatun Najiyah, yani apa yang dipegang oleh Firqatun Najiyah. Wa Mujanabatul Firqil Madmumah, itu judul lengkapnya. Saya ulangi judul lengkapnya, Al-Ibana an Syari'atil Firqati Najiyah wa Mujanabatil Firqil Madmumah. Yang kalau diterjemahkan maknanya penjelasan tentang syariatnya Firqatun Najiyah dan menjauhi firqah-firqah yang tercela. Firqah yang tercela, firqah sesat yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga punya Ibanatus Surah yang lebih ringkas. Dan juga punya kitab As-Sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Wa alafal Imam Al-Hafidz Al-Jawwal sahibu at-tasanif al-kithirah Muhammad ibn Ishaq ibn Yahya ibn Mandah. Juga ditulis oleh Al-Hafiz Al-Imam Al-Jawwal, penulis banyak tulisan-tulisan, banyak kitab, yaitu Muhammad ibn Ishaq ibn Yahya ibn Mandah, yang dikenal dengan Ibn Mandah. Kitabnya At-Tauhid dan kitab Al-Iman. Kalau kita baca kitab Al-Iman, dicetak dalam bentuk 3 jilid, saya tidak tahu aslinya berapa jilid, tapi dicetak dalam keadaan 3 jilid. Isinya sama, prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus diimani. Wa alafal Imam Az-Zahid, Syekhul Islam, Abu Al-Fatah, Nasr, Ibn Ibrahim Al-Maqdisi, Al-Syafi'i. Kitab Al-Hujjah. Kitabnya Al-Hujjah. Wa alaf al-imam Abu Al-Qasim Hibatullah Ibn Al-Hasan Ibn Mansur Al-Tabari Al-Razi Al-Lalikai. Hibatullah Al-Lalikai. Imam Hibatullah Al-Lalikai menulis kitab, Masya Allah, 8 juz dicetak di dalam 4 jilid. Dan ditambah dengan yang ke-9 khusus tentang karomah para aulia, karomah para wali. Jangan ditentang, jangan dibantah, jangan diingkari. Karomah para wali itu ada. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati. Jangan ifrat, jangan tafrid. Jangan karena adanya orang-orang yang ifrat yang berlebih-lebihan sampai karomah itu dipelajari. Kan gak mungkin karomah dipelajari. Mereka pelajari seperti pelajari sihir. Bagaimana cara membuka kunci dari jauh? Bagaimana cara memadamkan api dari jauh? Bagaimana supaya kebal? Bagaimana katakan ini karomah? Itu bukan karomah, sihir mereka pelajari. Emang karomah enggak ada? Ada karomah. Sampai sekarang masih ada, sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Kalau Allah takdirkan terjadi pada orang yang saleh, terjadi. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa untuk menakdirkan karamah-karamah, sesuatu yang luar biasa terjadi pada wali. Ikhwan ibn a'azakumullah, 8 juz ditambah dengan juz yang ke-9 tentang karamatul awliya. Judul kitabnya Usul I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wa allafa al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf al-Juwayni. Ikhwan ibn a'azakumullah, risalah dengan judul Isbatul Istiwa al-Fawqiyah, penetapan sifat istiwanya Allah di atas, maha tinggi di atas. Ikhwan ibn a'azakumullah, siapa bilang beliau Asy'ari? Asy'ari tidak menyatakan demikian. Ikhwan ibn a'azakumullah, walhamdulillah, kalau mereka tergelincir atau satu dua perkara, maka barakallahu fikum, itu adalah manusiawi. Tetapi prinsip yang diajarkannya kembali pada sunnah. Imanilah akidah-akidah sunnah. Percayalah, berimanlah dengan berita-berita yang sahih, dalam riwayat yang sahih, dari hadis-hadis yang sahih. Itu prinsipnya. Wa allafa Imam Al-Harawi, huwal Imam Abu Ismail Abdullah ibn Muhammad Al-Ansari Al-Harawi, yang meninggal pada tahun 481. Beliau tulis kitab Al-Faruq fi Sifatillah, penjelasan yang membedakan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kitab yang kedua, beliau punya kitab Dhammul Kalam. Dhammul Kalam, tercelanya ilmu kalam, tercelanya ilmu mantik, ilmu filsafat yang saat itu di tahun-tahun tersebut mulai muncul dari Yunani, diterjemahkan dalam bahasa Arab dalam jumlah yang besar. Mengapa? Karena penguasanya terpengaruh dengan Mu'tazilah, atau bisa dikatakan Mu'tazilah, sehingga menyatakan siapa yang bisa menterjemahkan kitab-kitab ini akan dibayar dengan emas seberat kitabnya. Kalau kitabnya 1 kilo, kasih 1 kilo emas. Maka berlomba-lomba mereka menerjemahkan buku-buku filsafat. Maka bangkit para ulama ahlu sunnah membahas tentang dhammul kalam, terjelanya, jeleknya ilmu kalam, ilmu mantik. Tenang. Sampai Imam Syafi'i menyatakan man tamantak faqad tazandak, siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Waftataha al-imam muhyi sunnah Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi, Imam al-Baghawi rahimahullah, al-Syafi'i, dari madhab Syafi'i. Beliau membuka kitabnya, mukaddimah kitabnya, beliau dijuluki Muhyis Sunnah, yang menghidupkan sunnah, dan ini gelar-gelar para ulama, Muhyis Sunnah, Nasirus Sunnah, pembela sunnah, atau Saifus Sunnah, seperti Abu Uthman Sabuni, dijuluki Saifus Sunnah, pedang sunnah. Wa af'a ala ahli bid'ah, dan ular terhadap kelompok-kelompok sesat. Membela sunnah dan menakutkan para ahlul ahwa. Ahlul ahwa melihat mereka, para ulama tersebut, langsung dia. Apa tadi katanya? Nggak, saya nggak ngomong apa-apa. Takut. Nanti kuda pergi, baru. Maksud saya tadi begini, begini, begini. Mengapa ada afa? Ada saif, ada pedang, ada ular terhadap mereka. Takut mereka. Ini barakallahu fikum, karena mereka tegak dengan amar ma'ruf nahi munkar. Karena dakwah mereka lengkap dari dua sisi. Dari sisi ard warad. Dari sisi ard, yakni penunjukan inilah yang hak. Warad, bantahan terhadap yang batil. Ini yang hak, bukan itu. Itu batil. Jangan sebelah. Apa namanya kalau buta sebelah? Pice. Begitu. Gimana Ustaz, ini? Itu hak. Kalau yang ini, pokoknya ini hak. Kalau yang itu, pokoknya yang ini hak. Loh, kenapa enggak mau mengatakan yang itu batil? nanti anu secara hikmah kebijaksanaan dalam perspektif tinjauan ila akhirnya kalam berputar-putar kesana kemari, intinya tidak mau menyatakan yang salah itu salah, pokoknya ini benar, jadi yang itu bagaimana, pokoknya ini benar. Itu bukan manhaj para ulama. Ini semua ulama sudah kita sebut, masih ada dua halaman lagi. Kita akan baca sampai selesai. Dan jangan bosan. Biar kita tahu bahwa imam-imam hampir semua yang kita kenal, semuanya nulis kitab akidah dan menulis bantahan terhadap ahli ahwa. Kenapa mengejek Syekh Rabi, mengejek para ulama yang menulis bantahan. Dan mereka berkata, bisanya hanya membantah, coba nulis kitab, katanya. Loh, emang kalau bantahan bukan kitab? Emang kalau bantahan bukan ilmu? Kalau rudud berarti bukan ilmu. Kalian hanya bisa rudud, rudud, rudud. Alif kitab, coba tulis kitab. Alhamdulillah kitab lengkap dari para ulama, tinggal kita baca. Ternyata ada yang menulis kitab ini, manusia tidak tahu, maka kita beritahu. Bantahan terhadap kelompok fulani karena menyelisih kitab para ulama. Kan begitu? Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lagi pula yang namanya bantahan, tidak mungkin bantahan murni tanpa penjelasan kebenaran. Mungkin apa enggak mungkin? Ini batil, salah, pokoknya salah. Begitu isi kitab rudud? Tidak. Isi kitab rudud itu ini salah, batil. Ini buktinya. Rasulullah SAW menyatakan begini. Ini penjelasan kebenaran. Maka di dalam rudud ada ard, ada penampakan kebenaran. Ini yang hak, bahkan jeli. Lebih jelas. Kenapa? Karena dibedakan dengan yang ini. Dengan yang batil. Ini yang hak, bukan itu. Ini batil, menyimpang, sesat. Ini yang hak. Rasulullah bersabda, ayat berkata, ila akhir. Wa aqwal as-salaf, qala al-imam fulan, imam fulan. Alhamdulillah. Bersinar terang, bercahaya. Jangan dikira kitab rudud tidak bermanfaat. Syekh Rabi berpesan pada murid-muridnya, baca kitab-kitab rudud. Khususnya rududnya Syekh Rabi. Disuruh, sempatkan. Sehari ada yang kamu baca berapa lembar dari kitab rudud. Ikhwan fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan insyaallah. Setelah salat zuhur باذن الله تعالى. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.